بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Munakhalatun Nuniyah. Dan kita masih dalam pembahasan Kitabul Buyu', hukum-hukum dalam jual beli, pada halaman yang ke-204. Beliau berkata, hafizahullah ta'ala, tabi'ul buyu', masih berkenan dengan bab yang sebelumnya, yaitu tentang jual beli. الشرح قال حفظه الله لا خلاف بين أهل العلم، tidak terjadi perselisihan di kalangan para ulama في حرمة البيع متفاضلا، tentang diharamkannya jual beli متفاضلا yang tidak seimbang, yang satu melebihi yang lainnya, terjadi pertukaran barang. Yang barang salah satu dari kedua barang tersebut lebih daripada yang lainnya. Dan yang dimaksud oleh beliau adalah beberapa bentuk jual beli dalam beberapa barang yang terkhususkan, dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terkodong dalam kategori riba. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan ar-riba. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan barakah dalam transaksi riba. Dan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan as-sadaqat. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, la'anallahu akilar riba wa mukilah wa syahidaihi wa katibah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang makan uang riba, hasil riba, dan yang memberi makan kepada orang lain, atau yang menyebabkan orang lain memakan hasil riba. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat dua orang saksi dalam transaksi riba. Demikian pula penulisnya, nautulennya. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai transaksi riba dengan segala macam bentuknya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bahkan ini merupakan salah satu bentuk kehinaan yang terjadi di kalangan umat ini. Manakala mereka melakukan berbagai transaksi dengan cara riba, dan mereka senang dengan kehidupan dunianya, maka kehinaan akan menimpa umat Islam. Dan itu telah kita saksikan. Sungguh benar apa yang telah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadhtum adhnab al baqar wa radhitum biz zar'i wa taraktum al jihad fi sabilillah, sallatallahu 'alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian melakukan transaksi jual beli namun dengan cara ina, yaitu riba, telah kita sebutkan dahulu al-ina merupakan salah satu model transaksi dengan cara riba. Apabila itu telah menjadi kebiasaan kalian, lalu kemudian kalian menyebutkan diri dengan mengurusi hewan ternak, demikian pula sawah ladang kalian, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah azza wa jalla akan mencampakkan pada diri kalian kehinaan. Dan kehinaan itu tidak akan terangkat, tidak akan hilang dari umat Islam sampai kalian kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wa ju'ila adh-dhull was-saghar 'ala man khalafa amri." Telah dijadikan kehinaan, kerendahan terhadap orang-orang yang menyelisihi perintahku. Maka mukhalafatu sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, mukhalafatu amrillah wa rasulih, menyebabkan kerendahan dan kehinaan yang menimpa umat ini. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menghendaki dari umat ini untuk selalu meninggalkan apa saja yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan di antaranya adalah berbagai macam transaksi riba. Di sini beliau mengatakan tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang diharamkannya jual beli mutafadhilan, ay biziyadatin aw nasi'ah, yaitu dengan adanya tambahan kelebihan satu barang dari yang lainnya, atau tidak dengan cara at-taqabut, yaitu saling menyerahkan barang pada saat itu juga, ay ila ajalin, apabila seseorang melakukan jual beli dalam barang-barang tertentu, di mana seorang menyerahkan barangnya pada saat itu, tapi yang membelinya menyerahkan barangnya di waktu yang lain. Bainal asnafis sittatil madhkurah, di antara enam model barang yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lima fi sahih Muslim min hadith Abi Sa'id al-Khudri qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, berdasarkan yang terdapat di dalam sahih Muslim dari hadith Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, "Adh-dhahabu bidh-dhahabi," jual beli atau tukar menukar antara emas dengan emas, wal fiddatu bil fiddah, tukar menukar antara perak dengan perak yang lainnya, wal burru bil bur bil bur, dan antara gandum dengan gandum yang lainnya, wasyairu bis syair, demikian pula tukar menukar antara syair dengan syair. Ini juga sejenis gandum, ya, al-bur dan asy'ir, masing-masing termasuk dalam jenis gandum dan memiliki keistimewaan tersendiri. Ya, kalaulah kita menganggap seperti beras, Di sana ada beras biasa, ada beras ketan. Nah, begitu pula pada al-bur dan asy'ir. Wa tamru bitamri, dan kurma tukar menukar dengan kurma pula. Wal milhu bil milhi, dan garam dengan garam. 6. Jenis barang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Emas, perak, gandum dari jenis al-bur dan asy'ir, kemudian kurma dan garam. Mathalan bi mathalin, yadan bi yadin. Harus seimbang, sama beratnya. Tidak diperbolehkan 1 kilogram gandum ditukar dengan 1,5 kilogram. Syaratnya harus mathalan bi mathalin. Harus sama, seimbang. Ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, yadan biyadin. Dan harus masing-masing menerima barangnya pada saat itu juga. Tidak boleh dilambatkan. Tidak boleh nasi'ah. Apabila tidak terpenuhi salah satu dari dua syarat ini, maka yang terjadi adalah riba. Faman zada aw istazada faqad arba. Maka barang siapa yang menambah atau minta ditambah, maka sungguh dia telah berbuat riba. Al-akhidhu wal-mu'ti sawa. Yang memberi dan yang mengambil sama. Keduanya telah melakukan perbuatan riba apabila keduanya ridha. Naam. Fala yajuzu bay'ut tamri bitamri illa fawran wa mathalan bimathal. Maka tidak diperbolehkan menjual kurma dengan kurma yang lainnya kecuali fauran. Fauran yakni pada saat itu, di majelis itu juga. Yadan biyadin, taqabut. Saling menyerahkan pada saat mereka berada di majelis. Dan sama, mathalan bimathalin, seimbang. Sama beratnya. Wahakadha kullul asnafi sittatil baqiyah. Dan demikianlah dari setiap jenis-jenis barang yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang hukum jual beli atau pertukaran dengan barang yang sama dari 6 barang yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa keenam barang inilah yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, yang masyhur di kalangan para ulama sebagai barang-barang yang terjadi padanya riba. Al-asnaf ar-ribawiyah. Barang-barang yang terjadi padanya riba apabila tidak dipenuhi persyaratannya. Apa persyaratan disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, dia harus termasuk dari keenam barang ini. Ya, tentunya terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah yang lain dikiaskan kepada 6 barang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kalau misalnya beras tidak disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, apakah boleh tukar menukar antara beras dengan beras? 1 kilogram beras ditukar dengan 1,5 kilogram. Apakah yang demikian ini boleh? Kembali kepada khilaf yang terjadi. Kalau berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa al-asnafur ribawiyah, barang-barang yang terdapat padanya riba hanya terfokus kepada 6 ini saja. Kepada 6 jenis barang. Yaitu emas, perak, apalagi ikhwan, gandum, al-bur, kemudian asy'ir, kemudian at-tamr, kemudian al-milh. Keenam barang ini. Maka mereka berpendapat bahwa barang-barang riba hanya pada 6 barang ini saja. Maka apabila terjadi tukar menukar, walaupun tidak sama pada barang yang lainnya, maka yang demikian diperbolehkan. Nah, jadi syarat yang pertama harus dari salah satu dari 6 barang yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, pada saat pertukaran barang, ya, pada saat pertukaran barang adalah barang yang sama. Adalah barang yang sama. Gandum dengan gandum. Emas dengan emas. Perak dengan perak. Kalau emas ditukar dengan perak tidak mengapa, boleh. Ya, berapapun jumlahnya. Oleh karena itu para ulama masih saja mereka bolehkan jual beli mata uang. Nah, seperti yang dikenal di tempat kita, apa ya Ikhwan? Money changer, iya. Nah, dolar ditukar dengan rupiah. Diperbolehkan. Atau misalnya, gandum dengan kurma, boleh. Sebab yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apabila terjadi pertukaran barang yang sama. Gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, dan seterusnya. Kemudian, syarat yang ketiga, yang menyebabkan terjadinya riba adalah at-tafadul. At-tafadul di mana salah satu dari barang tersebut lebih berat atau lebih banyak daripada yang lainnya. 1 kilogram emas ditukar dengan 1,5 kilogram. Maka ini yang menyebabkan terjadinya riba. Naam. Atau 1 kilogram bur ditukar dengan 2 kilogram bur. Karena mungkin 2 kilogram ini agak jelek. Maka ini yang menyebabkan terjadinya riba. Kemudian yang keempat, yang menyebabkan terjadinya riba apabila tidak terjadi takabut. Tidak saling menerima barang di majelis tersebut. Di majelis akad. Yang satunya sudah menerima barang, namun yang satunya mengatakan barang saya nanti, ya, pekan depan. Maka yang demikian ini pun tidak diperbolehkan. Maka demikian ini tidak diperbolehkan disebabkan karena terjadi riba. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa man zada aw istazada faqad arba. Siapa yang menambah atau minta ditambah, maka sungguh dia telah berbuat riba. Al-akhidhu wal-mu'ti sawa. Yang mengambil dan yang memberi, kedua-dua memiliki hukum yang sama. Wa amma idha ikhtalafat hadhihi al-asdafu nafsuha. Adapun, kalau berbeda jenis-jenis barang ini dalam pertukaran, misal milhun bitamr, misalnya garam ditukar dengan kurma, au tamrun bisyair, ataukah kurma ditukar dengan gandum syair, au zahabun bikumh, ataukah zahab emas ditukar dengan gandum kumh, fayajuzut tafadul, maka boleh, ya, terjadi tafadul. Naam. Gandum seberat 10 kilogram. Ditukar dengan 5 kilogram korma. Silahkan. Tidak jadi masalah. Ya. Dan tidak termasuk yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dilarang oleh Nabi alaihi wasallam apabila dengan barang yang sama. Dari jenis yang sama. Ay as-sa'u bis-sa'in aw akthar aw aqal. Yaitu boleh yang satunya lebih dari yang lain. 1 sa' ditukar dengan 2 sa' atau lebih atau kurang. Atau lebih atau kurang. Walakin yajibu an yakuna al-bay'u fawran. La nasi'atan fihi fi hadhihi al-asdafi sittati faqat. Akan tetapi wajib pada jual beli ini harus dilaksanakan di tempat itu juga. Harus dilaksanakan di tempat itu juga. Yakni transaksi terjadi pada saat itu masing-masing menerima barang. La nasi'ah. Tidak di waktu yang lain dalam jenis atau dalam 6 jenis barang ini saja. Dalam 6 jenis barang ini saja. 5 fi hadithi Ubadah fi sahih Muslim. Berdasarkan hadith Ubadah Ibn Shamit yang terdapat dalam sahih Muslim. Bahwa Nabi SAW bersabda. فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. Maka apabila berbeda-beda jenis-jenis barang ini, maka silahkan kalian jual beli sekehendak kalian, bagaimanapun kalian menginginkan, dengan syarat yadan biyadin, yakni terjadi taqabut. Harus saling menyerahkan barang di tempat itu juga, dan tidak boleh nasi'ah, tidak boleh diperlambat. Wala khilafa fi hadha. Dan tidak ada perselisihan di kalangan para ulama dari apa yang telah kita sebutkan ini tadi. Ya. Wa innamal khilafu fi qiyasi baqil at'imati 'alayha. Hanya saja yang terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam hal mengkiaskan jenis-jenis makanan yang lain kepada 6 barang yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terjadi khilaf. Apa illahnya? Apa illat hukumnya? Apa sebab hukumnya? Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ke-6 jenis ini. Ya. Kalau mungkin ada yang mengatakan, ya karena mungkin barang itu saja yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menunjukkan pembatasan. Nah, tidak. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada anggur. Iya kan? Ada kismis. Ada al-aqid, ada susu yang dipadatkan. Ada apa lagi, ikhwan? Ada buah tin, iya kan? Ada buah zaitun. Apa lagi? Hah? Ada buah apa pada zaman itu? Tidak ada yang tahu. Nah. Dan yang lainnya. Kenapa tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah. Kalaulah ke-6 barang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak menunjukkan pembatasan, tentunya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya akan menyebutkan yang lainnya pula. Maka tatkala beliau hanya menyebutkan ke-6 jenis ini, sehingga para ulama sebagian mereka mengatakan bahwa barang-barang yang terdapat padanya riba hanya terdapat pada 6 jenis barang ini. Nah. Namun sebagian dari kalangan para ulama ada yang mengatakan tidak. Apa yang disebut kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hanya contoh. Tidak menunjukkan bahwa yang lainnya tidak termasuk ke dalam perkara-perkara yang dapat terjadi riba padanya. Namun mereka pun berselisih. Ada yang mengatakan illat hukumnya adalah al-makil. Barang itu bisa ditakar. Barang itu bisa ditakar. Seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW, ini semuanya bisa ditakar. Ada lagi yang mengatakan tidak. Barang itu bisa ditimbang. Ya, bedakan antara takaran dan timbangan. Nah, mereka mengatakan illat hukumnya adalah takaran. Maka mereka mengatakan semua jenis barang yang bisa ditakar terjadi riba padanya. Apabila tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Sebagian mengatakan tidak. Yang benar illatnya timbangan. Setiap barang bisa ditimbang, maka dapat terjadi riba padanya apabila tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Walhasil ini membutuhkan dalil yang lain. Ya. Apabila tidak terdapat dalil, maka yang lebih mendekati al-haq adalah mereka yang memfokuskan atau menyatakan bahwa jenis-jenis barang ribawiyah hanya terdapat pada 6 jenis ini saja. Hanya terdapat pada 6 jenis ini saja, tidak pada yang lainnya. Maka di sini muallif mengatakan wal aqwalu fi hadzal qiyas muftaqiratun ila dalil. pendapat-pendapat yang mengatakan dikiaskan kepada makanan yang lain, ini membutuhkan dalil. Wal haqqu ma dhahaba ilaihi ahlu dhahir min hasril hukmi fi hadhihi al asnafi sittah. Maka yang benar adalah yang telah menjadi pendapatnya al-zahiriyah dari membatasi hukum hanya kepada 6 jenis barang ini. Wa qablahum minat tabi'in, dan juga yang berpendapat sebelum mereka. Sebelum mereka dari kalangan para tabi'in seperti Tawus wa Uthman al-Batti rahimahumullah. Wa amma baqil at'imah, adapun yang lainnya dari jenis makanan kal khadrawat wal fawakih wa ghairiha, seperti sayur-sayuran atau buah-buahan dan yang lainnya, fayajuzu fiha at-tafadulu wan nasi'ah, maka diperbolehkan lebih satu dari yang lainnya dan boleh juga nasi'ah, artinya tidak disyaratkan taqabut, tidak disyaratkan saling menyerahkan barang di majelis itu juga. Misalnya kita ingin menjual kelapa muda dengan kelengkeng, ya. Kelapa muda 10 buah ditukar dengan kelengkeng 1 kilogram misalnya. Ya silahkan, boleh. Naam. Mau tafadhul, ya kalau 10 buah itu berapa kilo ya kawan? Tentunya sangat berat, iya kan? Ditukar dengan 1 kilogram kelengkeng. Maka tidak mengapa, boleh. Nasi'ah juga boleh. Tidak disyaratkan taqabut. Sebab yang disyaratkan oleh Nabi SAW, taqabut, saling menyerahkan di majelis itu juga, ya, terpaku kepada 6 jenis barang yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika ghairuha minal mawad. Demikian pula yang lainnya dari berbagai macam jenis barang-barang. Mahma kanat, barang apapun itu. Barang apapun itu. Antum ingin menukar barang berupa kitab. Kitab 1 jilid ditukar dengan kitab 3 jilid. Silahkan, boleh. Naam, tidak ada riba padanya. Bi syarti alla takuna ziyadatu li ajal mudda, dengan syarat agar tambahan atau diakhirkan masanya tidak menyebabkan bertambahnya harga. Nah, ini kembali kepada masalah yang lalu yang disebut dengan bai'ut taqsid, ya. Telah kita sebutkan bahwa terjadi khilaf di kalangan para ulama, yang rajih bahwa yang demikian ini boleh. Yaitu seorang mengatakan pada pembeli, saya akan menjual barang ini kepadamu kontan dengan harga 1 juta rupiah. Kalau kredit sampai sebulan kemudian dengan harga 1,5 juta. Boleh. Ya, pendapat yang rajih menyatakan boleh. Namun pengarang kitab ini memang beliau lebih mendekati pendapat Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala yang mengharamkan. Misalnya seorang mengatakan a'tini thawban wa u'tika thawbain mithlahu ba'da syahrin, berikan kepadaku 1 lembar pakaian dan aku akan memberikan padamu 2 lembar pakaian yang semisalnya tapi bulan depan. Fazada li ajal mudda, maka dia menambah disebabkan karena bertambahnya tempo pembayaran. Fahadha huwa riba al-muharram wallahu alam, ini adalah riba yang diharamkan. Namun kita telah menyebutkan bahwa yang rajih yang demikian ini tidak termasuk dalam riba. Sebagaimana yang dikuatkan pendapat ini oleh jumhur dari kalangan para ulama dan dikuatkan oleh ahli tahqiq Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, dan para ulama di zaman sekarang ini seperti Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahumullah taala, mereka semuanya membolehkan jual beli dengan cara kredit walaupun bertambah harganya, ya, kembali kepada hukum asal bolehnya, dan tidak ada dalil yang sahih yang mengharamkan adanya jual beli dengan bertambahnya tempo maka bertambahnya harga. Wallahu a'lamu bisawab. Dengan demikian ya kawan, kita telah menyelesaikan beberapa hukum berkenan tentang masalah al-asnaf ar-ribawiyah, barang-barang yang terdapat padanya riba. Dan insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Kita masuki bab as-salam atau as-salaf. Ila huda wa akhir da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.